ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحيما ورحمكم الله sebagai seorang muslim tentu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar senantiasa terus taat kepada-Nya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala untuk disuri tauladan, untuk ditaati perintah-Nya dan juga dijauhi larangannya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mendengar, meyakini, mengimani, membenarkan, kemudian mengikuti dan mentaati apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan oleh Allah dari hamba-Nya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, dan sebagai seorang muslim yang cinta kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufradnya. Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jalla? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qultu thumma ayy? Qala thumma birrul walidayn. Qultu thumma ayy? Qala thumma al-jihad fi sabilillah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsani bihinna wa law sadaqtuhu la zadani. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Maka Rasul jawab, salat tepat pada waktunya. Dalam hadis yang lain disebutkan salat ala awwalil waqt, ala awal waktiha, sholat di awal waktu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika tanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, pertama kali beliau menjawab sholat di awal waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa sholat di awal waktu adalah pelaksanaan yang paling afdol, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemudian apa ya Rasulullah? Setelah itu beliau menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, kemudian jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menceritakan hal ini kepadaku, menyampaikan hal ini kepadaku, semua tiga perkara tersebut. Kalau seandainya aku minta tambah, niscaya Rasulullah akan menambahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada tiga permasalahan, ada tiga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga-tiganya ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Oleh karena itu, maka ketika kita mengetahui dan meyakini adanya amalan sholat yang paling afdal itu di awal waktu, maka kita wajib belajar menuntut ilmu bagaimana tata cara Rasulullah SAW sholat yang kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti beliau dan mencontoh beliau dalam sholatnya, sehingga yang wajib kita perhatikan di samping mencontoh beliau yang terkandung di dalamnya adalah tumakkinah, rukun-rukunnya diperhatikan dengan benar dan baik, syarat-syarat sholat, kewajiban sholat, dan tata cara sholat Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, mulai dari takbir sampai salam, jangan sampai tercampuri dari perbuatan kita atau redaksi kita atau tambahan dari kita. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, sunnuhu kamar alifumuni usali, sholatlah dia kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kita berkewajiban sebagai wujud mencontoh Rasul, tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perintah ini, untuk belajar tata cara sholat yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sholat yang ikhlas karena Allah dan terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka akan mampu mencegah perbuatan seorang pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, amalan yang paling, yang pertama kali dari hamba dan itu di hari kiamat, yang ditanya dulu adalah sholat. Hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk benar-benar kita jangan meremehkan dan jangan melalaikan perkara sholat. Rukun dari rukun-rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah birrul walidain, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Kata Syekh Zaid Al-Makwali rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, wal jihadu yubda'u bi jihadin nafs. Jihad itu diawali dengan menjihadi dirinya. Hatta uqima amrullah, sampai benar-benar ketika dia menjihadi dirinya, benar-benar dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah haramkan, yang Allah larang. Dan tafaqquh, memperdalam, mempelajari agama Allah dan mengamalkan ilmu yang dipelajari dari agama Allah tersebut, dan berdakwah di atas ilmu tadi dan sabar dalam berdakwah. Kemudian jihad, perang dengan orang-orang kafir dengan cara yang syar'i. Hadirin rahimani rahimahullah, perlu diketahui di masalah yang ketiga ini bahwa termasuk jihadun nafs adalah tafaqquhid din, memperdalam agama Allah, belajar menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu sangatlah banyak dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i dan belajar memperdalam ilmu syar'i. Tentu tidak cukup kalau kita bahas di majelis yang singkat ini. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-Nya kebaikan dengan cara diberi kepahaman tentang agama ini. Man yuridillahu bihi khairan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah menginginkan tentang hamba-Nya kebaikan, maka Allah beri kepahaman tentang agama ini. Oleh karena itu menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, mengamalkannya adalah perkara yang mulia. Perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sekian yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-'abdu in qata 'amalu illa min salatatin." Kalau seorang hamba muslim itu meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal yang terus mengalir pahalanya sekalipun dia sudah meninggal. Sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah, sadaqah yang dia keluarkan, dia sadaqahkan, dia masih hidup pada tempat-tempat fisabilillah yang sesuai dengan syar'i. Kemudian dia meninggal dan masih dipakai oleh kaum muslimin apa yang dia sedekahkan tersebut, ini namanya sedekah jariyah yang mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu tafa'ul, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Dengan dia mengajarkan ilmu, kemudian kaum muslimin mengambil manfaat dari apa yang diajarkan dari ilmu syar'i, kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala sami salafil ummah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah awwalun shalihun ula, atau anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari tiga amalan ibadah yang mulia ini, sadaqah jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau waladun shalihun ula, kata Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Tsahabi, kalau kau melihat dan betul-betul mempelajari dari tiga perkara ini, kamu dapati semuanya terkumpul dalam mu'allimul ilm, yang mengajarkan ilmu agama Allah. seorang yang bersedekah tanpa itu menggantikan jalan. Bisa nyasar dan keliru dan tidak benar tata caranya bersedekah. Demikian pula seorang yang mendoakan, bagaimana dia mendoakan secara syar'i dan benar? Ilmu. Dan yang mengajarkan ilmu diambil manfaat oleh yang diajarkan, selalu mendoakan kebaikan kepada yang mengajarkannya. Demikian Syekh Utsaimin rahimahullah pun juga menegaskan bahwa dari tiga poin ini yang paling afdol adalah al-ilmin yuntafa'u bi. Hal ini menunjukkan kepada kita agar benar-benar kita berusaha dengan maksimal jihadun nafs, menjihadi diri kita penuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang tentunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus menggali dan menuntut ilmu syar'i. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, "Inna Allah yuhibbul 'alim al-mutawadhi wa yughidul 'alim al-jabbar wa man tawadhu 'alillah wa tahu hikmah." Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya yang alim, yang tawadhu, rendah diri, tidak sombong, ikhlas karena Allah, baik niatnya murni untuk menghilangkan kejahilan dan untuk beramal di atas ilmu yang benar yang syar'i, tidak untuk dipuji, tidak untuk mencari kepemimpinan, dan tidak untuk dilulukan, tapi murni dan tidak untuk tujuan dunia yang lain, hanya murni karena tunduk pada perintah Allah dan tunduk kepada Allah dengan ilmu yang diberi oleh Allah SWT, taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang, taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah benci kepada orang yang berilmu namun dia sombong. Maka barang siapa yang tunduk tawadhu kepada Allah, Allah akan wariskan kepadanya hikmah Al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Waqfi janahaka liman tabaka min al-mu'minin." Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah tabaraka wa taala untuk merendah diri tawadhu kepada orang yang mengikuti Rasul dan juga kepada orang-orang mukmin yang mengikuti Rasul dari kalangan orang-orang mukmin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Inna Allah Ta'ala auha ilayya an tawadhu wa ma tawadha'a ahadun lillah illa wafa'ahu Allah." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, tunduk kepada Allah, merendah diri, jangan sombong. Dan tidaklah seorang itu tawadhu kepada Allah melainkan Allah akan angkat derajatnya dia. Oleh karena itu, niat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i ini perkara yang dibutuhkan secara mutlak. Dan perkara niat ini perkara yang sangat sulit, yang dinyatakan sulit oleh seorang ulama besar di zamannya, Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau dalam kitab Tazkiratus Samit karya Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ma 'alastu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati." Tidak ada yang paling dahsyat yang aku mengobati terus yang menimpa diriku daripada niatku. Karena semua niat itu selalu berbolak-balik dengan perbuatannya. Maka ikhlaskan kepada Allah apapun yang kita ibadah kepadanya. Tunduk kepada Allah, niatkan murni hanya untuk Allah tabaraka wa taala. khusus ketika menuntut ilmu dan seluruh ibadah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu hendaklah kita memaksimalkan betul-betul bersungguh-sungguh dan menuangkan segala kemampuan di dalam menuntut ilmu syar'i. Jangan berleha-leha, jangan sekedar lewat atau sambilan. Nasihat yang mulia dari Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jamal dalam kitab tersebut Tazkiyatus Sari, wa yustahabbu, kata beliau, li talib an yakuna uzran ma amkanahu li alla yaqta'ahu al-ishtighal bi hukumi zawjiyah wa talab al-ma'isha an ikmal talib. Kata beliau, disukai, dianjurkan seorang yang menuntut ilmu dalam keadaan dia masih bujang, dalam keadaan dia masih bujang, belum berkeluarga. Kenapa demikian? Semaksimal mungkin dia upayakan pada tingkatan puncaknya adalah ketika dia masih bujang, serius, semangat, dan tuangkan segala kemampuan untuk ilmu syar'i agar tidak terganggu dan terputuskan menuntut ilmu itu dengan kesibukan hak-hak suami dan istri, dan agar tidak tersibukkan pula dia dengan mencari ma'isyah, mencari kehidupan kalau sudah berkeluarga. Yang ini semua akan mengurangi nilai kesempurnaan menuntut ilmu. Ikhwati fiddin, a'adzubillah, marilah kita semua merenung betapa marah ulama ahli sunnah mereka ketika menuntut ilmu. Tidak kenal capek dan payah. Luar biasa mereka dalam menuntut ilmu syar'i. Semangat, serius, dan bersungguh-sungguh. Sampai diriwayatkan mereka untuk menuntut, mencari kesohian Abu Hanif, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai diriwayatkan mungkin tidak, saking semangat dan luar biasa. Maka bagaimana dengan kita? Barakallahu lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al kitab wa dzikr al hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حضرين رحمني ورحمكم الله، عملان tadi yang disebutkan yang belum kita jelaskan secara ringkas adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, yang tidak melanggar Allah, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala, itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, terlalu banyak di dalam Al-Quran tentang perintah Allah Subhanahu wa Taala, kewajiban seorang anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, kata Allah dalam surat An-Nisa, wa bil walidayni ihsan, dan kalian beribadah kepada Allah, ikhlaskan hanya kepada Allah ketika beribadah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, jangan syirik kepada Allah, dan dalam kalian berbakti kepada kedua tua kalian. Demikian juga Allah sebutkan di ayat lain, وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا, وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا. Maka di surat Al-Qamar, Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada Allah kepada manusia untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Di ayat lain menyatakan wa fil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa hamalahu. Dan kami perintahkan, kami wasiatkan kepada Allah kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya. Di mana ibunya yang mengandungnya dalam keadaan sedih, susah, di atas kesusahan. Wahan ala wahin. Oleh karena itu, Rasulullah SAW betul-betul menjadi perkara yang besar urusan birrul walidain, kewajiban bagi anak untuk menjadi orang yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Suguhkan kepada orang tuanya apa yang bisa dia suguhkan. Terlalu banyak amalan yang mulia, yang baik, yang harus dia berikan untuk kepada orang tuanya. Menjadi seorang yang berilmu, diamalkan ilmunya dan berdakwah di atas ilmu kita, bagi atasnya menjadi anak soleh, adalah perkara yang mulia sebagai bakti dia kepada orang tuanya. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Dzar bin Amr radhiyallahu anhu, ketika seorang datang kepada Nabi SAW di sebuah perangan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, uridu an uqatila ma'ak, aku ingin ikut berperang bersama kau memerangi orang kafir musyrikin. Diterangkan oleh para ulama, perang yang dimaksud di sini adalah jihad fardhu kifayah. Kata Rasulullah SAW, ahaitul walidaka, apakah kedua orang tua hidup? Maka dia menjawab, naam, masih hidup ya Rasulullah. Qala fatihima fajadid, kamu berjihadlah kepada kedua orang tua. Berkata-kata yang baik, lembut, taat dalam perkara yang baik, senangkan dalam perkara-perkara yang syar'i, dan tunaikan kewajiban kamu untuk taat dan berbakti kepada orang tuamu, dan jadilah orang-orang yang soleh, yang baik akhlaknya, dan amalan yang diridhoi oleh Allah Taala, subuhkan untuk orang tuamu. Perjuangkan itu, jangan membuat sempit dada orang tuamu, jangan menyakiti kedua orang tua kamu, jangan berbuat perbuatan maksiat atau yang tidak ada faedahnya yang membuat orang tuamu sakit, dan jangan berkata-kata keras dan kotor pada orang tua. Perjuangkan untuk taat dan berbuat baik kepada orang tua kepada Rasulullah SAW. Ikhwati fiddin, a'adzina wa iyyakumullah. Oleh karena itu marilah kita semua sadar bahwa tidak mungkin kita terlahir tanpa adanya kedua orang tua kita. Maka kita wajib berbakti berbalas atas kebaikan orang tua kita. Dan Allah mengajarkan kepada kita doa agar kita mendoakan orang tua diberi rahmat kepada Allah dan diampuni dosa. Kama rabbayani shaghir, sebagaimana orang tua kita mendidik kita mungkin dan turut melihat. Mudah-mudahan ini semua apa yang kita sampaikan ikhlas karena Allah. Kita sholat tepat pada waktunya di awal waktu ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita berbakti pada orang tua kita juga benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berjihad juga benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.